dengar baik-baik. Alam raya menyapamu, bergegaslah berkemah dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat lagi ini, ku layar kaca atau kamarmu. Kita pun